Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin liyaumiddin. Tapi pada pertemuan yang sebelumnya telah kita lewati tentang bagaimana di dalam membantah mereka orang-orang al-asy'ariyah yang mereka menetapkan sifat al-iradah bagi Allah SWT, akan tetapi mereka menafikan sifat ar-rahmah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahasanya, dalil yang menunjukkan tentang sifat ar-rahmahnya Allah SWT lebih banyak dibandingkan dalil tentang sifat iradah bagi Allah SWT. Dan demikian pula, manakala mereka orang-orang asy'ariyah menetapkan sifat al-iradah dengan akal mereka, maka sebagaimana telah kita lewati, demikian pula kita bisa menetapkan sifat ar-rahmah bagi Allah SWT dengan secara akli, sehingga melazimkan bagi mereka orang-orang asy'ariyah tatkala mereka menetapkan sifat iradah, demikian pula seharusnya mereka juga menetapkan sifat ar-rahmah. Tapi kemudian beliau katakan, wabihi ulima ana tariqa al-asy'ari wal maturidiyah fi asma'illahi wa sifatih wa mahtaju bihi, lidhalika la tandafi' bihi subhat al-mu'tazila wal-jahmiyah wa dhalika min wajhain. Dan dengan ini dapat diketahui bahasannya, metodenya mereka orang-orang asy'ariyah, dan demikian pula metodenya orang-orang al-maturidiyah di dalam nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Wa mahtajju bihi, dan demikian pula hujah-hujah yang mereka berhujah dengannya, sehingga mereka menetapkan sebagian dan menafikan sebagiannya yang lain. La tandafi bihi syubhatu al-mu'tazilah, mereka tidak dapat menepis, tidak dapat membantah syubhatnya orang-orang mu'tazilah dan jahmiyah. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Mu'tazilah menafikan seluruh nama bagi Allah SWT, menafikan sifat, seluruh sifat bagi Allah SWT. Orang-orang Jahmiyah menafikan nama dan sifat bagi Allah SWT. Sementara mereka orang-orang Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat dan nama, dan demikian pula menafikan sebagian yang lainnya. Wadhalika min wajhain, yang demikian itu dari dua sisi. Ada dua sisi mengapa orang-orang al-asy'ariyah dan maturidiyah tidak dapat membantah syubhatnya orang-orang mu'tazilah dan jahmiyah. Ahaduhuma annahu tariqun mubtada' lam yakun alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala salaful ummah wa a'immatuha, wal bid'atu la tudfa bil bid'ah wa innama tudfa bis sunnah. Sisi yang pertama bahasannya, tariqul mubtada', metode mereka ahlul bid'ah, sebagaimana metodenya orang-orang Asy'ariyah dalam bab al-asma wa sifat. Ini mereka berada pada metode apa? Yang mubtada. Yang bid'ah. Lam yakun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menempuh metode tersebut. Wala salaful ummah. Dan demikian pula tidak menempuh metode yang ditempuh oleh orang-orang Asy'ariyah, mereka salaful ummah. Para sahabah wa a'immatuha. Dan demikian pula para a'immah. Wal bid'atu la tudfa' bil bid'ah. Sementara kebid'ahan tidak mungkin dibantah dengan kebid'ahan. Wa innama tudfa' bis sunnah. Kebid'ahan bisa dibantah, bisa dipatahkan dengan as-sunnah. Ini sisi yang pertama. Asani sisi yang kedua. Anal mu'tazilah wal jahmiyah. Yumkinuhum ayahtaju lima nafau alal asyairah wal maturidiyah bimithli mahtajja bihil asyairatu wal maturidiyatu lima nafauhu ala ahli sunnah. Sisi yang kedua, bahasanya orang sisi yang kedua, mengapa orang-orang Asy'ariyah tidak dapat membantah subhatnya orang-orang Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Sisi yang kedua dikatakan di annal Mu'tazilah wal Jahmiyah, bahasanya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah, yumkinuhum, memungkinkan bagi mereka, ayahtaju lima nafauhu, memungkinkan bagi mereka untuk berhujjah, untuk berargumen, untuk beralasan terhadap apa yang mereka nafikan. Orang-orang Mu'tazilah menafikan seluruh sifat bagi Allah SWT. Orang-orang Jahmiyah lebih parah lagi, menafikan nama dan sifat bagi Allah SWT seluruhnya. Mereka bisa berhujjah terhadap apa yang telah mereka nafikan alal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi di hadapan mereka orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah bi misli mahtaja bil Asy'ariyah wal Maturidiyah, sama dengan alasan hujah argumen orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah terhadap apa yang mereka nafikan tatkala menghadapi berhadapan dengan Ahlus Sunnah. Sehingga khulasahnya, orang-orang Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah dapat berargumen, beralasan di dalam mereka menafikan apa yang telah mereka nafikan sebagaimana alasan orang-orang Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah tatkala beralasan di hadapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fayaqulun, mereka orang-orang Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah akan mengatakan, laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum minas sifat. Laqad abahtum, kalian wahai Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kalian membolehkan untuk diri-diri kalian menafikan apa yang telah kalian nafikan dari sifat-sifat Allah SWT. Bima za'amtumuhu dalilan aqliyan. Dengan anggapan kalian, bahasanya sifat-sifat tersebut yang kalian nafikan ini tidak masuk akal. Karena kalau kalian tetapkan akan terjatuh dalam tashbih, sehingga kalian nafikan, sehingga kalian tolak, tidak kalian tetapkan. Wa awaltum dalilahu sam'i, dan kalian mentakwil, kalian mentahrif, menyelewengkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. yang menunjukkan tentang sifat-sifat yang kalian ingkari, sifat-sifat yang kalian nafikan. Falimadza tuharrimuna alaina? Maka mengapa kalian wahai al-Asy'ariyah wal Maturidiyah kalian melarang kami, mengharamkan kami untuk menafikan, mengingkari apa yang telah kami nafikan? Bima narahu dalilan aqliyan, yang itu kami melihat apa? Tidak masuk akal. Kalau kita tetapkan bagi Allah SWT. Wa nu'awwilu dalilahu sam'i, dan demikian pula kami menta'wil, mentahrif dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang sifat ataupun nama yang kami nafikan. Falana ukulun kama ana lakum ukulan. Kami punya akal sebagaimana kalian wahai al-Asy'ariyah wal Maturidiyah juga punya akal. Fa in kanat ukuluna khati'ah, fa kaifa kanat ukulukum sabi'ah? Kalau akal-akal kami keliru di dalam menafikan apa yang telah kami nafikan, maka bagaimana akal-akal kalian benar? Wa in kanat ukulukum sabi'ah, fa kaifa kanat ukuluna khati'ah? Dan apabila akal-akal kalian benar, maka bagaimana akal-akal kami kok salah? Padahal sama-sama pakai akal. Walaisa lakum hujjatun fil inkari alaina, sehingga kalian tidak memiliki hujjah untuk mengingkari kami dari apa yang telah kami nafikan. Siwa mujarrati tahakkum wa tiba'il hawa, melainkan hanya semata-mata ingin menang sendiri, ingin mengikuti, hanya mengikuti hawa nafsu. Ini perdebatan antara Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah di dalam apa? Membantah subhatnya apa? Orang-orang Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sehingga mereka orang-orang Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah tidak dapat membantah syubhatnya atau tidak dapat membantah keyakinannya orang-orang Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kemudian beliau rahmatullahi alaihi mengatakan, wa hadhi hujjatun damighah wa ilzamun sahih min al-Jahmiyah. Maka ini adalah hujjah yang telak, pengharusan yang benar dari orang-orang Jahmiyah. Apa bentuk pengharusannya tadi? Kalau kalian benar di dalam apa yang kalian nafikan, kalian harus membenarkan apa yang terhadap apa yang kami nafikan. Qala wa hadhi hujjatun damighatun wa ilzamun sahih min al-Jahmiyah wal Mu'tazilah lil Asy'ari wal Maturidiyah. Maka ini adalah ilzam yang sahih, hujah yang telak dari orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah terhadap mereka orang-orang Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wala madfa'a lidzalik wala mahisa anhu. Sehingga orang-orang Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka tidak dapat membantah syubhatnya orang-orang Al-Mu'tazilah dan Jahmiyah wala mahisan. Dan demikian pula tidak akan dapat apa keluar darinya, dari ilzam tadi. Illa birruju'i li madhhabis salaf. Kecuali apabila mereka orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Al-Maturidiyah kembali kepada madhabnya salaf. Alladzina yutarriduna hadzal bab wa yusbituna lillahi ta'ala minal asma'i was sifat. Yang mana madhabnya mereka para salaf yutarriduna hadzal bab, membakukan, memperlakukan dalam bab ini, dalam bab tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa yusbituna lillahi taala minal asma was sifat. Menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat, ma asbatahu li nafsih, nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya. Fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Qur'an, au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, isbatan la tamtsila fi, menetapkan tanpa ada bentuk penyerupaan, wala takyif, dan demikian pula tidak membagaimanakan, wa tanzihan la ta'tila fi, dan demikian pula mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menolak nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala, wala tahrif, dan tanpa harus melakukan tahrif, tanpa harus memalingkan nusus dari makna zahirnya. Wa man lam yajalillahu lahu nuran fama lahu min nur, maka siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan cahaya di dalam hatinya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Qala tanbih. Ulima mimma sabak anna kulla mu'attilin mumathilun wa kullu mumathilin mu'attilun. Kemudian beliau mengatakan tanbih, suatu perkara yang perlu diperhatikan. Ulima mimma sabak, dapat diketahui dari penjelasan yang telah lewat, anna kulla mu'attil mumathil, setiap mu'attilah ini apa? Mumathilah. Wa kullu mumathilin mu'attilun, dan setiap mereka orang-orang mumathilah, mereka juga dikatakan mu'attil. Jadi mereka-mereka yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka juga dikatakan mumatsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Demikian pula sebaliknya. Mereka-mereka yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga dikatakan menolak, mengingkari apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Amma ta'tilul mu'attil fadhahirun. Adapun penolakan mereka-mereka orang-orang mu'attilah, al-Jahmiyah wal Mu'tazilah, demikian pula al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka juga dikatakan mu'attilah. Meskipun ta'tilnya ada yang kulli dan ada yang juz'i. Ada yang menta'til secara keseluruhan dan ada yang menta'til hanya sebagian. Maka penolakan mereka-mereka ahlu ta'til, maka ini jelas. Wa amma tamthiluhu falianahu innama attala li'tiqadihi anna isbatis sifat yastalzimu tashbih. Adapun sisi mengapa orang-orang mu'attilah dikatakan mumatsilah, beliau katakan di sini, adapun penyerupaan mereka orang-orang mu'attilah, di dalam mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, fa illi annahu innama attala li'tiqadihi, maka sungguhnya hanya saja mereka orang-orang mu'attilah menta'til, menolak, menafikan, mengingkari nama maupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, li'tiqadihi, dikarenakan keyakinan mereka, dikarenakan keyakinan orang-orang mu'attilah, ana isbatas sifat, bahasanya menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yastalzimu tashbih, mengharuskan, berkonsekuensi mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Famatsala awwalan wa attala tsaniyan, sehingga mereka pertama kali adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kemudian baru mereka menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita lewati tentang madhabnya mereka orang-orang Mu'attilah. Mereka di dalam memahami nususus sifat, dohirnya tashbih. Sehingga tatkala mereka terpahami oleh mereka dohir nususus sifat itu tashbih, mereka ta'til. Mereka tiadakan, mereka nafikan sifat-sifat dari Allah SWT. Kama anahu bita'tilihi mathaluhu binakis. Sebagaimana bahasanya mereka orang-orang Mu'attilah dengan mereka menta'til, menafikan Allah SWT dari sifat-sifatnya, mathaluhu binakis. Maka mereka orang-orang Mu'attilah menyerupakan Allah SWT dengan sesuatu yang tidak sempurna. Bagaimana sempurna? Dia tidak memiliki sifat. Sesuatu yang tidak memiliki sifat berarti apa? Tidak ada. Berarti menyerupakan Allah SWT dengan al-ma'dum. Sesuatu yang tidak ada. Ini tamtsilnya mereka orang-orang Mu'attilah. Qala wa amma tamtsilul mumatsil aw amma tamtsilul mumatsil fa dhahirun. Adapun tamtsil, penyerupaan mereka orang-orang mumatsilah musyabbihah, maka ini jelas. Sebagaimana telah kita lewati madhabnya mereka, mereka memahami nususus sifat tasybih. Kemudian mereka menetapkan sifat tersebut. Nah, tapi mereka yakini bahasanya sifat yang ada pada Allah SWT sebagaimana sifatnya makhluk. Maka ini jelas. Tamtsilul mumatsil ini zahir. Amma ta'tiluhu, adapun tentang pengingkaran mereka, mengapa mereka dikatakan Mu'attilah juga? Famin salasati aujuh, dari tiga sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, annahu attala nafsan nas alladhi asbata bihi sifah. Bahasanya mereka orang-orang musyabbihah mumatsilah, mengapa mereka dikatakan Mu'attilah? Dikarenakan mereka menafikan, menolak nafsan nas, artinya dalil-dalil yang menetapkan tentang sifat Allah SWT. Sebagai contoh, sifat al-yad bagi Allah SWT, bal yadahu mabsutatan. Tatkala mereka menetapkan sifat tangan bagi Allah SWT, akan tapi tangan Allah SWT sebagaimana tangan makhluknya, maka pada hakikatnya mereka mengingkari ayat ini. Mengapa? Dikarenakan ayat ini tidak tashbih, tidak menunjukkan bahasanya tangan Allah SWT serupa dengan tangan makhluknya. Ini mereka ingkari. Ini mereka tolak. Mereka menetapkan sifat al-yad bagi Allah SWT akan tetapi seperti tangannya makhluk. Haitsu ja'alahu dalan 'ala tamtsil. Dari sisi mereka menjadikan nas-nas yang menetapkan sifat bagi Allah SWT ini serupa dengan sifat yang ada pada makhluk. Ma'a annahu la dilalata fihi. Bersamaan nas-nas yang menetapkan sifat bagi Allah SWT tidak menunjukkan pada tasybih. Wa innama yadullu 'ala sifatin taliku billahi azza wa jall. Hanya saja nususus sifat itu adalah menetapkan sifat akan tapi sebagaimana keagungan Allah SWT. Laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir. Ini sisi yang pertama. Mengapa orang-orang mumatsilah dikatakan Mu'attilah? Jadi mereka pada hakikatnya menolak nas, dalil-dalil yang menetapkan sifat bagi Allah SWT. Asani, sisi yang kedua, annahu attala kulla nasin yadulu ala nafi mumasalatillahi ta'ala li khalqih. Bahasanya mereka orang-orang mumatsilah musyabbihah, mereka menolak, mengingkari seluruh dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan Bahasanya dalil-dalil tersebut menafikan adanya penyerupaan Allah SWT dengan makhluknya. Seperti firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'. Ini mereka menolak ini. Hal ta'lamu lahu samia. Walam yakullahu kufuan ahad. Fala tadribu lillahil amsal. Ini mereka nafikan. Mereka tolak. Ini sisi yang kedua. Sehingga mereka menolak dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya sifat-sifat Allah SWT tidak sebagaimana sifat makhluknya. Asalis, sisi yang ketiga. Annahu attalallaha ta'ala an kamalihil wajib. Bahasanya mereka orang-orang mumatsilah musyabbihah attalallaha ta'ala. Menafikan, mengingkari Allah SWT dari kesempurnaannya yang wajib. Haitsu matsalahu bil makhluqin naqis. Dari sisi menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya yang tidak sempurna. Suatu yang sempurna manakala diserupakan dengan suatu yang tidak sempurna menjadikan tidak sempurna. Ini tiga sisi yang menjelaskan bahasanya setiap mumatsilah adalah mu'attilah. Jadi dengan demikian kita selesai dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Mutlaq. Baik kaidah-kaidah terkait tentang nama-nama Allah SWT dan demikian pula kaidah-kaidah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT dan demikian pula kaidah-kaidah tentang nusus, dalil-dalil yang terkait tentang sifat-sifat Allah SWT. Sehingga kita tinggal satu fasal lagi, fasal yang terakhir, itu tentang syubhat-syubhat dan bantahannya. InsyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang mendatang, biiznillah, wallahu a'lam.